Halo teman-teman, balik lagi dengan calon gubernur di Tanya Sendiri, Jawab Sendiri. Oke, karena Bang Jo masih belum ada ya teman-teman, jadi calon gubernur bakal ngambil alih TSJS lagi. Nah, di TSJS hari ini, karena hari ini diperingati dengan hari ulang tahun Kota Jakarta, jadi calon gubernur mau ngomongin tentang daerah DKJ Jakarta ya, daerah khusus Jakarta. Jadi Jakarta itu sekarang sudah resmi bernama DKJ, daerah khusus Jakarta, yang mana sebelumnya itu dikenal sebagai Batavia. Batavia ini daerah otonom setingkat provinsi ya sekarang ya. Karena Jakarta ini juga punya 5 kota administrasi dan juga punya 1 kabupaten administrasi. Nah, kalau menurut umumnya ya, umumnya itu tuh apa ya, sebutan Jakarta itu udah di metropolitan teman-teman, di Jakarta itu di, taulah teman-teman, di daerah barat, di daerah baratnya Pulau Jawa seperti itu. Nah, hari jadinya Kota Jakarta itu di tahun 22 Juni 1527. Gitu. Terus juga total luasnya Jakarta itu 7.659,2 km persegi, teman-teman. Yang dimana luas daratannya itu hanya 664 km persegi dibanding luas perairannya yang 6.997 km persegi. Tapi untuk total populasinya itu sendiri di Jakarta ini ada 11.350.328 jiwa, yang dimana kepadatan per kilometernya persegi itu ada 1.500 per kilometer persegi, yang dimana agamanya itu mayoritas Islam. Berdasarkan sensus terakhir ya, 83,68%. Dan juga untuk bahasa-bahasa di Jakarta itu Indonesia sebagai bahasa resmi lah ya. Terus juga bahasa daerah Jakarta itu ya Betawi kayak gitu. Jakarta itu sebagai pusat bisnis lah sekarang, pusat bisnis sama pusat kebudayaan. Karena Jakarta itu tempat sekarang ya masih berdiri kantor-kantor BUMN, swasta, perusahaan asing. Terus juga kedudukan lembaga pemerintahan, kantor sekretariat. Terus Jakarta ini juga ada 2 bandar udara. Itu di Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sama Bandara Halim Perdana Kusuma. Terus juga Jakarta ini punya 2 pelabuhan laut, itu di Tanjung Priok sama namanya itu Sunda Kelapa. Nah, kita akan bahas sejarah ya, karena gubernur tertarik sih dengan sejarahnya Jakarta sendiri atau Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda. Nah, yang pertama itu di tahun 397 Masehi sampai 1527 Masehi, Jakarta itu bukan nama pertama, tapi Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda. Jadi dulu itu Jakarta itu hanya sebagai pelabuhan kerajaannya Sunda, namanya Sunda Kelapa. Itu berlokasinya di Sungai Ciliwung, di ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran ya, Raja Pajajaran. Atau kalau sekarang itu di Bogor, teman-teman. Kalau dulu itu kan jalan kaki atau naik kuda ya, itu bisa ditempuh 2 hari perjalanan, teman-teman. Kalau dari media Portugis, Sunda Kelapa itu salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda. Selain yang ada di Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, sama Cimanuk. Kenapa Sunda Kelapa itu disebut Kalapa? Karena dianggap pelabuhan yang dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dulu itu namanya Dayo. Dayo itu artinya ibu kota atau modern. Dalam tempo 2 hari. Nah, Sunda sendiri kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara itu di abad ke-5. Sehingga pelabuhan ini udah ada sejak abad ke-5 dan ibu kota Tarumanegara itu Sundapura atau yang berarti kota Sunda seperti itu. Nah, di abad ke-12 pelabuhan ini nih dikenal sama dunia itu pelabuhan lada yang sibuk. Jadi kapal-kapal asing itu yang dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan juga Timur Tengah itu berlabuh di pelabuhan ini, terus ngebawa kayak porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, terus juga zat warna buat nuker dengan rempah-rempah yang jadi komoditi dagang saat itu, kayak misal lada yang kayak gitu-gitu. Terus di tahun 1527 sampai 1619 mereka ngebuat ngubah nama jadi Jayakarta. Kenapa? Karena bangsa Portugis itu kita tarik ke awal lagi, bangsa Portugis itu bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta di abad 16. Jadi kalau di Kerajaan Sunda itu atau Pajajaran itu kan Raja Sunda waktu itu namanya Surawisesa itu minta bantuan Portugis yang ada di Malaka buat ngediriin benteng nih di Sunda Kelapa buat perlindungan serangan Kerajaan Cirebon yang pengen misahin diri lah dari Kerajaan Sunda. Nah, permintaan bantuan tadi dari Raja Surawisesa ke Portugis itu diabadiin sama orang Sunda, pantun seloka munding laya di Kusuma, di mana Surawisesa ini diselokakan dengan nama gelar atau dibuat namanya itu pakai nama gelarnya yaitu munding laya. Tapi sebelum pendirian benteng itu, Cirebon itu dibantu sama Demak menyerang pelabuhan. Terus penetapan hari jadi Jakarta itu tanggal 22 Juni itu ditetapkan oleh Sudiro. Sudiro itu wali kota Jakarta di tahun 1956, teman-teman. Jadi berdasarkan pendudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fatahila itu di tahun 1527. Nah, Fatahila ini ganti nama kota jadi Jayakarta. Kenapa Jayakarta? Karena dalam aksara Dewanagari Jayakarta itu artinya kota kemenangan. Jadi Jayakarta itu berasal dari kata Sansekerta, jaya itu kemenangan, karta itu dicapai. Nah, kan Kesultanan Cirebon ini pimpinannya itu Sunan Gunung Jati ya. Dia itu nyerahin pemerintahan di Jayakarta ini ke putranya, anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten, dan menjadi sultan di Kesultanan Banten. Nah, di tahun 1619 sampai 1942 itu namanya Batavia, teman-teman. Jadi, Belanda datang ke Jakarta itu di akhir abad 16. Abis singgah di Banten di tahun 1596. Jakarta itu di awal abad ke-17 diperintah sama Pangeran Jakarta. Salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Tapi di 1619 POC dipimpin oleh G.P. Koen atau Jan Pieterszoon Koen. Dia itu ngedudukin Jakarta karena ngalahin pasukan Kesultanan Banten, terus ngubah nama Jakarta tadi jadi Batavia. Di tahun 1699 Batavia itu dilanda gempa, teman-teman. Gempa berkekuatan 7,4 sampai 8 lah. Di Selat Sunda sampai menewaskan 128 orang. Nah, jadi selama pendudukan Belanda itu Batavia jadi kota yang besar. Dan juga pembangunan kota Belanda itu banyak ngimpor nih, teman-teman, ngimpor budak sebagai pekerja mereka dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, Malabar, sama India. Banyak orang yang berpendapat mereka ini ngebentuk komunitas. Komunitas atau yang dikenal sebagai suku Betawi ya. Nah, pas itu tuh Batavia itu cuma mencakup daerah yang dikenal sebagai kota tua di Jakarta Utara. Nah, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jakarta, kayak masyarakatnya Jatinegara, kayak gitu. Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang di zaman Belanda itu ngebentuk wilayah komunitasnya sendiri di masing-masing wilayah. Makanya di Jakarta sekarang itu ada wilayah bekas komunitas, kayak kalau teman-teman tahu ada Pecinan, Pekojan, terus Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, sama Manggarai. Nah, itu di 9 Oktober 1740 itu ada kerusuhan di Batavia, teman-teman. Itu di 1740 jadi kerusuhannya Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Nah, dengan adanya kerusuhan ini banyak orang Tionghoa itu yang lari keluar kota dan juga ngelakuin perlawanan ke Belanda. Dengan selesainya Koningsplein atau sekarang disebut juga dengan Gambir, itu di tahun 1818 Batavia itu sampailah dia ke arah selatan, yang dimana ditunjukkan di tanggal 1 April di 1905 itu di ibu kota Batavia dibentuk dua kota praja, yaitu Gemeente Batavia dan juga Mr. Cornelis. Nah, di 1920 Belanda itu ngebangun Taman Menteng, teman-teman. Nah, wilayah ini nih tempat baru buat petinggi Belanda buat ngegantiin Molenvliet di utara tadi. Terus juga di tahun 1935 Batavia sama Jatinegara itu telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya. Nah, di tahun 1926 pemerintah Belanda itu mengeluarkan peraturan untuk ngebaruin sistem desentralisasi sama dekonsentrasi yang luas gitu. Di Pulau Jawa itu dibentuk pemerintahan provinsi otonom dan juga provinsi West Java itu provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa. Terus juga diresmikan dengan SK di tahun 1926 dan diundangkan di Statblad atau lembaran negara. Dan juga Batavia itu dulu menjadi salah satu keresidenan di Provinsi West Java. di samping Banten, Bogor atau Buitenzorg, Priangan dan Cirebon. Nah, di tahun 1942 sampai 1945 itu kan masa-masa pendudukan Jepang ya, itu di tahun 1942. Terus ngeganti nama Batavia ini menjadi Jakarta, spell lama itu Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pas 17 Agustus 1945 dan juga diduduki Belanda itu sampai pengakuan kedaulatan di tahun 1949. Nah, akhirnya di tahun 1945 sampai sekarang itu Jakarta berubah nama yang lebih modern ya. Jadi bukan DJ tapi J Jakarta langsung. Nah, sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959 Jakarta itu kan provinsi Jawa Barat. Nah, di tahun 1959 kota Jakarta itu ngalamin perubahan dari kota praja di bawah wali kota jadi daerah tingkat 1 atau daerah provinsi. Yang menjadi gubernur pertama itu Sumarno Sosroatmojo. Sumarno ini itu adalah dokter tentara, teman-teman. Pengangkatan gubernur DKI itu langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, 1961 status Jakarta itu diubah dari daerah tingkat 1 jadi DKI atau DCI, daerah khusus ibu kota. Tapi gubernurnya itu tetap dijabat lah sama Sumarno tadi. Terus juga semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, jadi penduduk Jakarta itu ngelonjak banyak banget karena kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semuanya lah terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun aja udah 2 kali lipat lebih banyak penduduknya. Jadi kayak kelas menengah baru, terus kelas berkembang. Jadi pemukiman kelas menengah dan berkembang itu biasanya ada di Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, sama Penjompongan. Nah, pusat permukiman ini dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian, terus juga Perumnas. Di masa pemerintahan Soekarno itu Jakarta melakukan pembangunan proyek besar kayak Stadion Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, sama Monas. Nah, di masa ini Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman dikembangin sebagai pusat bisnis lah, bisnis kota. Nggantiin porosnya si Medan Merdeka, Senen, Salemba, sama Jatinegara. Nah, pusat pemukiman besar pertama yang dibuat sama swasta itu Pondok Indah. Daerah Pondok Indah yang dibangun oleh PT Pembangunan Jaya itu di tahun 1970-an. Nah, perkembangan penduduk ini pernah dicoba lah sama Pak Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini nggak bisa berjalan pada masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Nah, sampai saat ini Jakarta masih harus bergelut, harus bertempur dengan masalah yang terjadi akibat kayak kepadatan penduduk, terus juga banjir, macet, kekurangan alat transportasi umum yang memadai. Terus juga di tahun 1998 itu terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Terus juga waktu itu gedung MPR, DPR diduduki oleh para mahasiswa yang pengen reformasi karena turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk sejarah kota Jakartanya, apalagi penamaan kota Jakarta, buat teman-teman yang masih penasaran tentang Kota Jakarta atau hal-hal lainnya, kalian bisa DM, "Bang, bahas ini dong, Pak calon gubernur, Pak Cagub, bahas ini dong." Kayak gitu. Teman-teman bisa langsung aja DM calon gubernur. Oke? Okay? Atau Bang Jo. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Calon gubernur pamit. Dadah.